Gema suara azan telah berkumandang di puncak-puncak menara masjid di kota anda. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada anda bahwa saat ini telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah salat. Saatnya kami mengajak anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid di sekitar anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب seruan yang sempurna ini dan salat yang berdiri. Berilah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji yang engkau menjanjikannya.